fatwa letuhu trao nege badalu note surabala hoi denunggu wahaya uge simon tabali fefe de la nosu. Bau fabu kau ya uga akhigu wa uhale si oroi dedegu ure satu lagu ira tali fusa Go ahead.